cintaku yang membara, nyari kembali kempas bagai prasangka. Harus kapas raja selalu mengalah dari keinginan yang berbeda. Cintaku itu hanya